Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da, maka kita lanjutkan sesi yang keduanya, yaitu Syarah Ibnu Aqil, sampai pada bait yang ke-41 yang isinya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Sungguh yang dijamakkan, jadi sungguh yang dijamakkan dengan ta dan alif itu dikasrahkan pada saat jar dan dikasrahkan pada saat nasab secara bersamaan. Jadi sama-sama dikasrahkan pada saat jar dan dikasrahkan pada saat nasab. Jadi wama bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Jadi sungguh yang dijamakkan dengan ta, jadi sungguh yang dijamakkan dengan ta dan alif itu dikasrahkan dengan dikasrahkan pada saat jar dan dikasrahkan pada saat nasab bersamaan. Jamak muannats salim. Kalau kita bilangnya ya. Namun Syekh bilangnya bukan begitu. Jumi'a bita wa alif. Nah demikian. Iya. Jadi ma jumi'a bita wa alif. Jadi beliau mengatakannya ma jumi'a bita wa alif. Ini aslinya begini ya, wa ma qad jumi'a bita wa alifin ya. Wa ma qad jumi'a bita wa alifin yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an. Lamma faragha min al kalami 'ala alladhi tanubu fihi al huruf 'anil harakati syara'a fi dhikri ma nabat fihi harakatin ma nabat fihi harakatun an harakatin. Jadi setelah selesai penulis membahas ya, setelah muallif selesai membahas apa saja yang menggantikan apa saja yang huruf mewakili harakat. Jadi setelah muallif selesai berbicara tentang apa saja yang apa huruf apa saja yang mewakili harakat, maka dia pun mulai berbicara tentang harakat yang mewakili harakat. Ya, jadi setelah beliau selesai berbicara tentang huruf yang mewakili harakat, maka dia pun mulai berbicara tentang harakat yang mewakili harakat. Wahuwa qisman, dan i'rab harakat yang mewakili harakat itu terbagi kepada dua. Ahaduhuma jam'ul muannatsis salim. Yang pertama dari keduanya adalah jamak muannats salim. Contoh muslimat, muslimatun. Wa qayyadna bisalim ihtirazan an jam'it taksir. Kita ngembel-ngembel salim, kita memberikan embel-embel salim ihtirazan an jam'it taksir, agar tidak terkategori jamak taksir. Wa huwa ma lam yusallim, wa huwa ma lam yaslam, salimah yaslamu ya, wa huwa ma lam yaslam fihi bina'u wahidihi, dimana jamak taksir itu adalah tidak selamat bentuk mufradnya. Wa huwa ma lam yaslam fihi bina'u wahidihi, dan jamak taksir itu adalah jamak yang tidak selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Contoh hunud, contoh hunudun, di mana ini adalah jamak taksir yang mufradnya adalah hindun, kan begitu. Nah, maka ini enggak masuk pembahasan kita. Kenapa? Ya karena tadi sudah kita sudah kita kaitkan ya, sudah kita ta'liq dengan mengatakan bisalim. Wa asyara ilahil musannif, dan keterangan kita ini tersirat di dalam pernyataan musannif rahimahullahu taala biqaulihi, yang pada pernyataannya wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Tapi saya sendiri memandang kok kayaknya enggak ya, enggak tersirat. Ya, maksudnya penjelasan tentang salimnya ini loh. Kenapa? Hah? Ya itu kan titiknya baru itu, kalam baru. Yang mana? Maksudnya a jamak dari alif ta. Dia sampai hunud dan titik itu syar'i musannifu. Ya, yeah. Wa asyara ilaihi al-musannif. Ilaihi kembali ke mana? Ya, kembali ke penjelasan yang dia jelaskan sebelumnya gitu. Iyalah, kan gitu ya. Wa asyara ilaihi al-musannifu biqaulihi wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Jadi terkait penamaan jamak muannats salim ini itu tersirat di dalam pernyataan musannif biqaulihi dengan pernyataannya wa ma bita wa alifin qad jumi'a wallahu alam. Ai barulah di sini keterangan untuk wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Ai jam'u bi apa jumi'a bil alif wa ta'il mazidataini. Maksudnya adalah dijamakkan dengan alif dan ta imbuhan. Ya, dijamakkan dengan alif dan ta imbuhan. Fa kharaja nahwu qudatin. Maka tidak termasuklah semisal qudah. Walau kita tahu ini qudah adalah bentuk jamak. Kan gitu. Maka tidak termasuk. Kenapa? Fa inna alifahu ghairu zaidah. Karena alifnya ini bukanlah imbuhan, bal hiya munqaliban an aslin. Ya. Bahkan dia ini merupakan gantian dari huruf komponen. Wahyal ya, apa huruf komponen yang aslinya adalah? Yaitu adalah ya, di an aslahu qudaya. Karena asli daripada qudah adalah qudaya. Kenapa diganti ya ini, Mas Bulan? Kenapa qudaya? Ya, ya-nya diganti alif. Iya, bukan karena ada harokat, tepatnya karena dia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau sebelumnya berharokat kasrah maka nggak diganti ya, karena hurufnya huruf sebelumnya berharokat fathah, maka digantilah ya-nya dengan alif, jadilah qudah. Di mana nggak akan kita mengatakan qudah ya, itu nggak akan. Dan wazannya memang fu'ala, wazan yang ada di sana adalah wazan fu'alatun. Dan qudatun itu mengikuti wazan fu'alatun. Yang aslinya adalah qudayatun, yang mana ini enggak bisa kita lafazkan secara kaidah bahasa Arab. Ya, yang harus digantikan dengan alif, jadilah qudatun. Wa nahwu abyad, dan juga tidak termasuk yang semisal dengan abyad. Kenapa ini tidak termasuk jamak muannats salim? Walau kita tahu abyad adalah bentuk jamak, fa inna ta'ahu asliyah. Laisa bukan imbuhan. Ya, laisa zaidah. Wal muradu minhu ma kanat al alifu wat ta'u sababan fi dalalatihi 'alal jam'i. Dan yang dimaksudkan di sini, ya, yang menjadi pembahasan kita adalah yang alif dan ta'nya itu menjadi penyebab atas bukti kejamaannya. Nahwu seperti contoh hindat. Nah ini baru jamak muannats salim. Kenapa? Karena alif dan ta'nya menjadi sebab atas bukti kejamaannya. Karena kalau enggak ada alif dan ta', dianya mufrad. Dzalika fahturiza bidzalika an nahwi qudatin wa abyatin. Maka tidak teranggaplah ya, berdasarkan penjelasan ini ya, yaitu semisal qudah dan abyat. Sebab apa? Fa inna kulla wahidin minhuma jam'u multabisun jam'un multabisun bil alifi wat ta'i. Karena masing-masing dari keduanya itu adalah jamak yang hanya disertai dengan alif dan ta. Wa laysa mimma nahnu fihi. Dan bukan ini yang kita maksudkan. Li anna dalalatu kulli wahidin minhuma 'alal jam'i laysa bil alifi wat ta'i. Karena bukti kejamaan dari salah satu ataupun masing-masing dari keduanya itu bukanlah alif dan ta, wa innama huwa bisighah, akan tapi bukti kejamaannya adalah as-sighah, ya, wazan ya, bentuknya kan gitu. Nah berbeda dengan hindat, di mana alif dan ta-nya merupakan sebab atas bukti kejamaannya. Mana tadi? Oh iya. Fandafa bihadha at-taqrir al-i'tirad 'ala al-musannif. Ya. Fandafa bihadha at-taqrir al-i'tirad 'ala al-musannif. Jadi dengan ini, ya, dengan keterangan ini, dengan takrir ini, dengan ketetapan ini, ya, berdasarkan ketetapan ini, maka kritisan terhadap musannif langsung tertolak. bimithli qudah wa abiyat, ya, semisal qudah dan abiyat tadi. Wa ulima annahu la hajata ila an yaqula bi alifin wa ta'in mazidataini, dan diketahui bahwasannya tidak ada kebutuhan baginya untuk mengatakan bi alifin wa ta'in mazidataini. Fal ba fi qawlihi bi ta muta'alliqa bi qawlihi jumya, dan kesebab ba yang ada di yang terdapat dalam pernyataan beliau bita, ya, muta'alliqah biqaulihi jumia, merupakan muta'alliq bagi fi'il jumia. Nah, jadi dengan begitu, ya, maka qudah, semisal qudah dan abiyat, itu tidak masuk ke perkataan mu'allif. Dan di sini tidak ada kebutuhan baginya untuk menyatakan bi'alifin wa ta'in mazidataini. Kenapa enggak ada kebutuhan untuk menyatakan bi alifin wa ta'in mazidataini? Karena untuk qudah dan abiyat, ya, untuk qudah dan abiyat itu kejamaannya, ya, jamaknya dia itu bukan ditunjukkan oleh alif dan ta. Iya, betul. Tapi ditunjukkan oleh sighah. Sehingga dapat kita ketahui, ya, wa ulima, dapat kita ketahui bahwasannya ya enggak perlu juga mualif ngomongnya bita'in bi alifin wa ta'in mazidataini. Jadi mungkin di sini sepertinya Ibnu Aqil, ya, Imam Ibnu Aqil ya mengkritisi, ya, mengkritisi orang yang mengkritisi musannif gitu. Ya, kira-kira demikian. Iya, pembelaan, ya. Jadi pembelaan terhadap pernyataan musannif, di mana tidak ada kebutuhan musannif untuk menyatakan bi alifin wa ta, maksudnya adanya tambahan kata-kata mazidatan. Iya, tepat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berdasarkan penjelasan kita tadi, kata dia, ya, bihadza taqrir, berdasarkan keterangan ini, berdasarkan ketetapan ini, maka al-i'tiradu 'alal musannif in dafa'. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Wa hukmu hadzal jam'u, ya, wa hukmu hadzal jam'u, ya. Wa hukmu hadza, hadzal jam'u, jam'a jam'i, masbulan. Hah? Ah, apa, Mas? Iya, wa hukmu hadzal jam'i. Ya, sebagai apa, Mas? Masa sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya? Iya. Baik, dari badal dari hadza, dan hadza mudhaf ilaih. Masyaallah, barakallahu fiik. Wa hukmu hadzal jam'i ay yurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Oh. Dia katakan begini, dan hukum jamak ini, maksudnya apa? Jamak mudzakkar, jamak muannats salim ini adalah dirafa'kan dengan dhamma, dinasabkan dengan dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Pertanyaan saya, di bait tadi enggak ada mualif ngomong begitu. Mualif ngomongnya wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi, dan enggak ada dia terangkan bahwa dirafa'kan dengan dhamma. Kok bisa Ibnu Aqil ngomongnya begini? Ya, maksudnya kenapa syarih bisa ngomong begini? Wa hukmu hadzal jam'i, kata beliau, hukum jamak muannats salim ini berarti adalah ayyurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Kenapa? Ya, dari mana kesimpulan itu anda dapatkan? Karena mualif gak ngomong begitu. Nah, ayo. Dari mana kesimpulan itu anda dapatkan? Dari makhum. Hah? Dari makhum. Dari makhumnya, karena kan dia bilang di kasrah dan di jar dengan kasrah secara bersamaan. Baik. Sementara kalimat rofa kan tidak disebut, berarti tersirat saja, makna tersirat. Oh, oke. Okay. Kalau begitu bisa saja dengan waw. Kenapa harus dengan dhamma? Bisa saja dengan alif. Kenapa harus dengan dhamma? Kenapa kita putuskan dengan dhamma? Berarti di jar kalau nasabnya dan jarnya dengan kasrah. Tidak mungkin lagi dengan kasrah. Iya. Baik. Ya, tapi sebenarnya simpelnya jawabannya adalah begini, Eva, ya. Yaitu pernyataan mualif di bait-bait sebelumnya yang saya sendiri enggak hafal, tapi saya yakin ada, ya. Iya. Itu dia hafal dia. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Rafa'kanlah dengan dhammah. Ini dia perintahnya. Jadi dengan itulah Ibnu Aqil mengambil pemahaman berarti yurfa'u bidhammati wa yusawab wa yusabu wa yujarru bil kasrati. Kenapa? Karena Syekh mengatakan, karena Imam Ibnu Aqil mengatakan farfa' bidhammin wansiban fathan wajur, iya, kasran. Itulah dia, itu hukum asal kan gitu. Nah, jadi sudah ada disebutkan di sebelumnya, di bait-bait sebelumnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paling jelas dalilnya, kalau kayak tadi kan spekulasi ya sifatnya. Iya. Iya. Jadi kata mualif apa? Farfa. Jadi kalau misalkan enggak ada keterangan, maka rafa'kan dengan dhammah. Iya, kembali ke asal. Maka rafa'kan dengan dhammah, nasabkan dengan fathah, jarkan dengan kasrah. Jika tidak masuk ke keterangan, kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mana tadi? Ya, itulah kesimpulannya ya. Ya, ini ya, wa hukmu hadzal jam'i ay yurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Contoh, ja'ani hindatun wa ra'aitu hindatin wa marartu bihindatin. Fanabat fihi al-kasrah anil fathah. Maka kasrah di situ mewakili fathah. Wa za'ama ba'dhum annahu mabniyun fi halatin nasbi. Ya. Sebahagian mereka ada yang beranggapan ya, bahwasannya dalam keadaan nasab dia mabni. Ya. Bahwasannya dia dalam keadaan nasab itu mabni. Jadi ada yang beranggapan demikian, mabniyun fi halatin nasbi. Wa huwa fasid, tapi ini rusak. Kenapa? Idh la mujab li binaihi. Ya. Sebab enggak mungkin tiba-tiba bina begitu. Nah, demikian ya. Ya, idh la mujabu li binaihi. Enggak positif gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Kita lanjut ke bait berikutnya. Ya, lanjut aja lah ya. Biar agak nyambung. Wa kadza ulatu wallazi isman qad ju'il ka'adri'atin fihi dza aidan qubil. Begitu juga dengan lafaz ulat. Maksudnya begitu juga apa? Hah? Begitu juga yang maksudnya gimana? Iya, yuksaru fil jarri wa fil nasbi. Ya, jadi kada ulat, begitu juga dengan lafaz ulat, di mana lafaz ulat juga dikasrahkan dikasrahkan saat nasab dan dikasrahkan saat jar. Kenapa harus disebutin secara sendiri? Ini menunjukkan, ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ulat bukan jamak mu'annas salim. Ya, walladhi isman qad ju'il. Dan juga demikian, dan juga sama halnya demikian, yang sesuatu itu, yang dia itu dijadikan sebagai nama. Ya, walladhi isman qad ju'il. Ya, yang dia itu dijadikan sebagai nama. Jadi yang dijadikan sebagai nama, maksudnya di sini jamak muannas salim ya. Jadi jika ada jamak muannas salim dijadikan sebagai nama, maka dia bukan lagi jamak muannas salim. Maka dia bukan lagi jamak muannas salim. Namun dia tetap dihukumi seperti itu. Maksudnya apa? Di i'rab dengan kasrah ketika nasab dan ketika jar. Jadi lafaz ulat dan lafaz yang dijadikan sebagai nama, ya, dan lafaz yang dijadikan sebagai nama itu juga dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Contoh lafaz yang dijadikan sebagai nama, lafaz jamak muannas salim yang dijadikan sebagai nama adalah adri'at. Adri'at adalah nama dari salah satu kota di Mesir, kalau enggak salah saya. Iya, di Mesir atau di mana ya? Coba periksa. Ya, pokoknya begitu lah, tadi mana ini enggak tahu juga saya, ya. Adri'at. Iya, Adri'at itu salah satu nama. Jadi kan Adri'at ini kan jamak muannas salim. Sebelum jadi nama ya. Sebelum jadi nama dia ini kan jamak muannas salim. Nah, saat jadi nama kan dia jadi alam. Kan gitu ya. Saat jadi nama kan dia jadi alam. Nah, jadi ini juga dinyatakan juga dijerkan dengan kasrah dan dinasabkan dengan kasrah. Ya, karena beliau katakan kadza. Namun dari sini juga bisa kita pahami bahwa beliau tidak mengkategorikannya sebagai jamak muannas salim. Hanya saja hukumnya sama begitu. Ya, karena beliau katakan kada ulat. Begitu juga dengan lafaz ulat. Walladhi isman qada ju'il. Dan nama dan apa namanya? Dan sesuatu yang dijadikan sebagai nama. Di Syam. Hah? Di Syam. Di Syam ya. Syam itu mana? Suria. Suria ya. Oh, di Suria. Ya. Bukan Mesir ya. Berarti di Adriat salah satu kota di Suria ya, ataupun di Mesir. Sekarang namanya Daraah ya. Insyaallah. Iya. Ah, gimana, Mas? Muslimatin itu saya. Kalau jadi nama Berarti dia jadi muhaqqiq. Ini dia masuknya, masuknya kemari. Alladhi isman qad ju'il. Iya. Saat muslimatin, ini biasa ya, sering kita. Contohnya aja misalkan muslimin ataupun sabirin, kita jadikan nama nama orang kan gitu. Nah, jadikan itu jamak ya, sabirinnya. Nah, ketika kita jadikan nama orang berarti dia masuknya kemari. Walladhi isman qad ju'il. Nah, hukumnya disamakan. Nanti kita penjelasan dari mu'alif apakah itu masuk kategori mulhaq namanya ya. Nanti kita baca penjelasan dari mu'alif. Yang jelas kalau musannif itu menamakannya dengan alladhi isman qad ju'il. Ya kan gitu. Alladhi Zainabat. Iya. Nah, tapi Zainabatnya itu udah jadi nama dia gitu loh umpama. Jadi kan muslim, muslimatun, muslimat kan seharusnya. Seharusnya kan nama dia muslimatun semestinya, muslimah. Tapi datang dia ngasih namanya muslimatun gitu loh. Nah, gitu dia. Nah, jadi muslimatun. Nah, apakah ini bisa dijamakkan lagi? Kalau salah kemarin sudah ada pembahasannya, bisa dijamakkan lagi atau tidak. Nah, nanti kita baca lah insyaallah. Iya, jadi dia udah jamak, dia gini. Dia sendiri enak untuk cuma dia ketika dia bikin nama atau orang tuanya nggak langsung jama gitu loh. Rahmat, sorry, nggak lah rahmat. Rahmat namanya. Itu mufrad lah rahmat. Itu kan rahmah, itu untuk perempuan ya. Ini rahmat. Gitu. Oh, bisa jadi gini kalau itu bisa jadi, tapi bisa jadi juga jama ya. Cuma bisa jadi seperti sholat kan sholat kita ngomongnya, iya kan gitu ya. Bisa ya, makanya nggak nentu juga jadinya ya, soalnya orang Indonesia ini agak sedikit ya unik ya, benar agak sedikit unik ya. Iya kan, kalau untuk umrah ya dia nirunya umrah kan, nggak umrat gitu, tapi ada kalanya nanti yang begitu dia jadinya sholat gitu ya. Wallahu a'lam. Ya jadi nggak tahu juga ya, tapi yang pasti seperti adri'at ini ya yang dicontohkan oleh mu'alif, karena ini memang sudah ada realitanya. Fihi dha aidan qubil. Ya. Maka ya seperti tadi ya, di mana dia itu di apa namanya dinasabkan dengan fathah dengan kasrah dan dijarkan dengan kasrah. Asyara biqaulihi kadza ulat. Jadi penjelasan apa namanya muallif ya, penjelasan musannif kadza ulat ila anna ulat tajri majra jam'al muannatsis salim. Jadi berarti bukan jamak muannats salim, tapi tajri majra jam'al muannatsis salim. Di mana dia mengalir di aliran jamak muannats salim. Ya begitu ya. Baik. Yaitu apa? Dalam hal apa dia mengalir di aliran jamak muannats salim? Ya. Fi annaha fi annaha tunsabu bil kasrati walaysat bi jam'i muannatsin salim. Ya, ini mengalir di aliran jamak muannats salim pada ataupun dalam hal dinasabkan dengan kasrah padahal dia bukan jamak muannats salim. Ya walaysa bijam'i muannatsin salim. Nah, jadi benar ya. Benar pandangan kita tadi bahwa muallif beranggapan ini bukan jamak muannats salim. Ulat bukan jamak muannats salim. Bal hiya mulhaqatun bih. Apa artinya ulat? Keluarga ya. Gitu ya. Keluarga atau apa atau gimana itu? Pemilik lah atau iya seperti itu. Iya pemilik atau gimana ya? Ya gitulah kira-kira maknanya bahasa Indonesia. Biasanya apa bahasa Indonesia ulil albasor? Memiliki ya. Ya begitulah pokoknya pemilik atau gimana gitu maknanya. Baik, demikian. Nah jadi bal hiya mulhaqatun bih. Akan tetapi ulat adalah mulhaqatun bih. Yani mulhaqatu bijam'il muannatsis salim. Wa dzalika li'annaha la mufrada laha min lafdhiha. Kenapa bisa kita katakan dia ini mulhaqatun bih? Karena memang enggak ada mufradnya, enggak ada bentuk mufrad dari ulat. Dengan kita katakan ulun, enggak ada begitu. Atau ulatun begitu. Ya, tetap kondisinya dari awal sampai akhir ya ulat begitu. Nah, demikian. Tsumma asyara biqaulihi walladzi isman qad ju'il. Kemudian makna dari keterangan beliau walladzi isman qad ju'il ila anna ma summiya bihi min hadzal jam'i wal mulhaq bih nahwu adri'at ya. Ulat tadi namanya itu memang waw mat. Enggak seperti di ulil ula ulul. Waw itu bukan waw. Waw tambahan saja. Iya ya, seharusnya enggak dibaca ya ulatun. Iya. Jadi ulatun bacanya kata ulatun. Ya. Coba kita lihat. Ulu ya kalau nggak salah saya, kayaknya sama lah. Sama. Ya sama ya. Ya jadi nggak dibaca juga. insyaallah. Jadi baca. Jadi itu hanya kaidah penulisan aja. Ulat ya, itu hanya kaidah penulisan di mana memang kaidah penulisannya harus disertai dengan waw. Namun ini enggak terlafazkan ya, ulatun. Jadi memang hurufnya itu terdiri dari hamzah, lam, alif, ta. Tapi penulisan hamzah, waw, lam, alif, ta. Wallahu alam. Nah, jadi thumma asyara biqaulihi walladzi isman qad ju'il. Kemudian maksud penjelasan muallif walladzi isman qad ju'il adalah annama summiya bihi min hadzal jama'. Ya, yakni apa saja yang sesuatu itu dinamakan dengan jama' ini, yaitu jama' mu'annas salim ini. Ataupun wal mulhaq bih, ya, ataupun sesuatu yang mulhaq dengan jama' mu'annas salim. Ya, seperti misalkan ada orang menamakan anaknya dengan nama ulat, ya. Ulat ini kan jama' ini kan mulhaq bi jam'il mu'annas salim, ya kan begitu. Contohnya di sini adalah adri'at, ya. Dinas yunsabu bil kasrati kama kana qabla tasmiyati bih. Jadi dia juga dinasabkan dengan kasrah. Jadi adri'at ini juga dinasabkan dengan kasrah walaupun sudah jadi nama orang ataupun nama kota atau nama apalah kan gitu. Nah, maka tetap dinasabkan dengan kasrah sebagaimana sebelum dia dijadikan nama. Ya, sebagaimana sebelum dia dijadikan nama. Wala yuhdhafu minhu tanwin. Dan bahkan tanwinnya enggak dihapus. Tapi alam kan gitu. Ya, beginilah ketentuannya. Kan bukankah seharusnya alam itu apa namanya? Iya, kan begitu ya. Ya, karena kan at-ta'nis ya apa al-alamat ma ta'nis ya. Itu kan mani, salah satu mani minas sharaf, kan begitu. Nah, demikian. Jadi wala yuhdhaf ya, wala yuhdhafu minhu tanwin. Bisa jadi nama laki-laki sih. Nama laki-laki mungkin. Enggak, Adriat ini nama kota maksudnya. Kalau yang di sini, oh kalau mau dijadikan nama laki-laki silahkan ya, silahkan gitu. Ya karena nama itu sebenarnya ya bebas-bebas saja sebenarnya. Ya walaupun tetap mungkin akan kita kritis ini nggak cocok ini kan gitu ya. Tapi sebenarnya bebas-bebas saja begitu. Ya pada dasarnya. Ya jadi andaikan Fatimah dijadikan nama laki-laki ya silahkan. Iya kan gitu. Ya. Baik. Mana tadi? Ya jadi nahwu mana tadi? Oh ya, wala yuhdhafu minhu tanwin ya, wala yuhdhafu minhu tanwinu. Nahwu hadhihi adri'atun ya. Jadi ini adalah kota adri'at. Nah, jadi enggak perlu dibuang tanwinnya. Wa ra'aitu adri'atin, aku melihat kota adri'at. Wa marartu bi adri'atin, aku melewati kota adri'at, kan begitu. Hadha huwal madhhabus sahih. Nah, dari pernyataan ini berarti ada pandangan lain. Hadha huwal madhhabus sahih, kata beliau. Ya, tapi memang iya. Wa fihi madhhabanin akharan. Ya, tapi di sana ada dua madhab lagi yang lain. Ya, ada dua pandangan lagi yang lain. Ahaduha, yang pertama. Ahaduhuma, yang pertama dari pandangan yang lain tadi. Annahu yurfa'u bidhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Di mana apa namanya? Alladhi isman qad ju'il ini, ya, alladhi isman qad ju'il ini itu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Wa yazalu minhu tanwin, tapi tanwinnya hilang. Kalau kita kan tadi yang dinyatakan sebagai madhab sahih di apa namanya diberlakukan sebagaimana sebelum dia jadi nama, kan gitu, diberlakukan sebagaimana sebelum dia jadi nama. Namun kalau yang ini madhab yang ini dia dirafakan memang dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah, hanya saja tanwinnya hilang. Ya, wa yazalu minhu tanwin. Berarti hadhihi adri'atu. Wa ra'aitu adri'ati wa marartu bi adri'ati. Nah, itu perbedaannya. Kemudian mazhab yang satu lagi, wa tsani annahu yurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil fathati. Ya, lain lagi ya. Wa yuhdhafu minhu tanwin. Jadi udahlah dirafakan dengan dhammah ya seperti biasa, ini asli. Wa yunsabu wa yujarru bil fathah, bukannya dengan kasrah tapi dengan fathah pula. Ya. Di mana selama ini yang familiar di kita adalah jamak muannas salim itu nasab dan jernya dengan kasrah. Namun di sini nasab dan jernya pula dengan fathah. Ini seperti apa? Seperti isim ghair munsharif. Ya kan gitu ya? Seperti isim ghair munsharif. Tapi beralasan ya, bukan enggak beralasan. Kan gitu. Nanti alasannya, ya alasannya seperti tadi karena dia alam kan? Sebab dia alam. Alam ghair munsharif, kan gitu. Wa yuhdha fa minhu tanwin, dan dibuang tanwinnya, ya namanya alam. Ya kan mamnu min shorf. Namanya isim ghairu munsharif kan ini. Tentunya wa yuhdha fa minhu tanwin. Contoh hadhihi adri'atu wa ra'aitu adri'ata. Kenapa? Karena dia mamnu min shorfi. Wa marartu bi adri'ata. Kenapa? Karena dia mamnu min shorfi. Nah, ada pula yang beranggapan demikian, yang berpandangan demikian. Wa yurwa qawluhu, ya ada riwayat pernyataan syair, tanawwartuha min adri'atin wa ahluha biyathrib, ya seharusnya motongnya begini, tanawwartuha min adri'atin wa ahluha biyathrib adana dariha nazarun ali, ya nazarun ali. Yang kalau kita bahas Indonesia kan kira-kira aku melihatnya, nyanya di sini saya masih bingung ya, nyanya ini apa? Ya. Aku telah melihatnya dari kejauhan, tapi ada yang beranggapan ini tanawar tuha, ini berkaitan dengan api katanya. Jadi mungkin ha ini api ya, tapi nggak tahu entah apa ini, nggak tahu. Ya coba nanti antum cari-carilah. Tanawar tuha, jadi aku melihatnya dari kejauhan, ya dari kejauhan aku melihatnya, min azri'atin, ya, yang ada dari ya, apa dari kota nya yang dari kota azri'at begitu ya. Jadi tanawwartuha min azri'atin, aku melihatnya dari kejauhan, ya aku melihat dia ya, ataupun dari kejauhan aku melihat dia dari azri'at, ya aku melihat dia dari kota azri'at. Wa ahluha biyathrib, yang mana penghuni ataupun penduduk kota azri'at itu berada di Yathrib. Yathrib kota apa itu? Madinah. Iya, kota Madinah ya. Adna dariha nazarun ali. Rumah terdekatnya saja adalah pandangan yang pemandangan yang menakjubkan. Ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira begitulah bahasa Indonesia, atau antum susun lagi yang dengan yang lebih baik ya. Bi kasrita munawwana. Ya bi kasri. Afwan, yuk ya benar ya bi kasri ya. Astagfirullah, mata saya. Saya kira titiknya dua tadi. Diperhatikan lagi rupanya titiknya satu. Baik, bi kasri ta'i munawwanat munawwanatan kal madhhabil awwal. Ya. Wa bi kasriha bila tanwinin kal madhhabil tsani. Wa bi fathiha bila tanwinin kal madhhab tsalits. Jadi artinya begini, kalau kita bacanya tanawwartuha min adri'atin, berarti kita ngikut madhab yang pertama. Kalau yaitu madhab yang sahih tadi. Kalau kita mengatakan ataupun membacanya tanawwartuha min adri'ati, berarti kita ngikut madhab yang kedua. Kalau misalkan kita bacanya tanawwartuha min adri'ata, berarti kita nyatakan dia sebagai isim ghairu munsharif. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit lagi kita baca aja atau gimana nih? Habiskan aja ya, biar nyambung ya. Jadi biar itu masuk ke fi'il ya. Baik. Wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al rudif. Apa rudif ikhwah? Bonceng. Oh iya, menggiring ya. Iya benar-benar. Rudifun ya. Iya. Masyaallah. Baik. Wajur bil fathati ma la yansarif. Jadi untuk yang tidak bisa bertanwin dan tidak bisa dikasrahkan, maka dijarkan dengan fathah. Selama dia tidak di iya, selama dia tidak sebagai mudhaf. Selama dia tidak sebagai mudhaf atau tidak diboncengi oleh al. Iya. Aw yakub ba'da al rudif. Baik. Asyara bi hadzal bait ila al qismi tsani mimma naba fi. Ya, tadi kan sebelumnya di atas syarih kan ada bilang wa huwa qisman. Ya, wa huwa qismani. Ahaduhuma jam'ul mu'annasi salim. Nah inilah yang kisem keduanya, yaitu ismul ladhi la yang sarif. Nah jadi asyara bihadal bait ilal qismi thani. Jadi penjelasan mu'allif ini ya, penjelasan musannif ini pada bait ini, itu mengindikasikan, mengisyarakan kepada kisem yang kedua, yaitu kisem yang harokat menggantikan harokat. Iya. Min mana bafihi harakatun, oh ya, di sini dibilang ya, harakatun an harakatin. Wa huwa al-ismu alladhi la yansarif. Wa hukmuhu annahu yurfa'u bid-dammati nahwa ja'a Ahmadu wa yunsabu bil fathati nahwu ra'aitu ahmada wa yujarru bil fathati aidan nahwu marartu bi ahmada fanabatil fathatu anil kasrah. Maka di sini berarti si fathah menggantikan kasrah. Hadza ila idza lam yudaf, hadza idza lam yudaf aw yaqa'u ba'dal alif wal lam. Ini tentunya selama dia itu tidak diidhafahkan tidak sebagai mudhaf dan tidak terletak setelah alif dan lam. Fa in udhifa jurra bil kasrati. Kalau dia sebagai mudhaf maka dijarkan dengan kasrah. Berarti syaratnya ketentuannya hilang, atau dengan kata lain ketentuannya tidak terpenuhi. Bisa juga dibilang demikian ya. Ketentuan untuk dia dinyatakan sebagai ismul ladzi yang sharif tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Nah, begitu. Berarti artinya tidak sebagai mudhaf merupakan syarat-syaratnya isim ghair munsharif. Ya, tidak sebagai mudhaf merupakan syarat-syaratnya isim ghair munsharif, dan juga tidak beralif lam merupakan syarat-syaratnya isim ghair munsharif. Nah, demikian. Contoh marartu bi ahmadikum. Ya, aku berpapasan dengan Ahmadnya kalian. Iya. Wa kadza idza dakhalahu alif wal lam. Oh, saya baru tahu ada alif dan kepada Ahmad ya. Iya. Ini baru tahu saya ada kayak begini malahan. Ya marautu bi ahmadikum. Saya kira ini cuma ada di bahasa Indonesia. Iya. Iya. Ya, saya kira cuma ada di bahasa Indonesia ya. Ternyata iya. Ya ini agak bingung juga nih ya, apa memang iya ya, tapi ya ini Ibnu Aqil yang ngomong ya. Ya coba nanti antum telaah lah ya. Marartu, saya baru tahu nih ada kayak begini malahan ya. Marartu bi ahmadikum. Ya selama ini saya kira ya, karena kan yang saya tahu selama ini adalah bahwa mudhaf itu harus berupa nakirah. Ya itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini kan berarti bi ahmadikum kan Ahmad sebagai mudhaf berarti ya. Di saat Ahmad itu ma'rifah kan begitu. Iya. Nah, demikian. Ya jadi kayak bahasa ini saja jadinya ya. Jadi misalkan kita punya anak namanya Anas, ya, ini Anas Anasku ini kan gitu ya. Ya biasanya kalau di bahasa Arab itu Anas ibni gitu. Anas adalah anakku gitu ngomongnya biasanya, tapi enggak tahu ya. Ini ada pula begini ya. Marartu bi ahmadikum. Aku berpapasan dengan Ahmadnya kalian gitu. Demikian. Wallahu a'lam. Wa kadza idza dakhalahul alif wal lam. Begitu juga dengan ketika dia kemasukan alif dan lam. Marartu bil ahmadi. Ya maka kembali ke hukum asal. Ya fa innahu yujarru bil kasrati. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.